Kribo. Gak katewan nih kon. Yuk juga bersama video shootingnya Indonesia. Video shooting terbaik di kawasan Kota Wonosari. Oh yeah. Sorry sama yang di atas saya goyang dong. Yang cinta dua serigala angkat tangannya bro. Dene lempeng jas sampai menggo-menggo. Bersama dua serigala asik masih tambah masih ngonggol nekonco si tambah selagi sekadar apa tuh ya. Bakumbal ngopo bakumbal. Hey, jihad neng simbo yang tidur rapi cakep. Dan terusnya pacaran kok suka sopo. Tangan simbo yang lulusan depan. Kudu neng lempeng kau sampai minggu minggu. Siraku sing kayu oleh tamblengnya asik apa lagi coba. Hey, yo yo yo, aku tuh latihan sampai mengga-mengga. Esra kuat aku, esra tahan aku, timbang aku main iki salah kesul. Esra kuat aku, esra tahan aku, rapi no combo mengotak gawe kebutu. Coba yang cinta sama dua serigala tepuk tangannya.